Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada kita untuk meneruskan bacaan kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, dan insyaallah kita akan membahas tentang rukun iman. Setelah kita menyebutkan iman kepada Allah, kemudian iman kepada para malaikat, demikian juga iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan bahas yang keempat, yaitu keimanan kita kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan pada pertemuan terlewat di buku ini, yakni Al-Usul Tsalatsah, tiga perkara yang wajib untuk kita ketahui, karena akan ditanya tiga perkara tersebut oleh malaikat kepada kita semua di alam kubur. Man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyuk. Siapa Rabbmu, kemudian apa agamamu, dan siapa nabimu. Adapun pembahasan pertama, yakni tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala, sudah kita sebutkan. Kemudian juga yang berkaitan dengannya. Dan kita masih di usul yang kedua, yaitu mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya, ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Sebutkan pada pertemuan terlewat bahwa seorang mengenal agama Islam ini dengan dalil-dalilnya, maka menimbulkan kekokohan pada diri dia, karena dia beramal di dalam agama ini dengan dalil, dengan Al-Quran, dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga untuk jauh dari sifat taklid, mengikuti seseorang atau tokoh atau pendapat yang tidak ada dalilnya, karena kita mengenal agama Islam ini dengan dalil-dalilnya. Dan disebutkan Islam itu adalah al-istislamu lillah bil tauhid. Tunduk pada Allah Subhanahu wa taala dengan mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan dalam Islam ini di situ ada tiga tingkatan. Tiga martabah. Yang pertama adalah Islam, kemudian iman, kemudian ihsan. Dan disebutkan bahwa Islam demikian juga iman itu sama. Ya, apabila dia disendirikan maka itu adalah sama. Tapi kalau kemudian digabungkan seperti dalam hadis Jibril alaihissalam, ketika Nabi bertanya kepada para sahabat, ya malaikat Jibril waktu itu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dijelaskan kepada para sahabat, fa akhbirni anil Islam, fa akhbirni anil iman, fa akhbirni anil ihsan. Maka di sini antara Islam dan iman ada perbedaan. Sehingga mereka menyebutkan para ulama bahwa tingkatan Islam sendiri yaitu pertama adalah Islam, kemudian iman, kemudian ihsan. Dan sudah selesai pembahasan tentang Islam, ya martabat yang pertama, dan kita masih di martabat yang kedua, yaitu iman, yang masuk di dalamnya itu rukun-rukun iman yang enam tersebut. Antum mina billahi wa malaikatihi wa kutubi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari khairi wa syarihi. Dan sudah kita jelaskan tentang beriman pada Allah, kandungan-kandungannya, kemudian bagian tauhid menjadi tiga. Juga kita bahas tentang nama dan sifat Allah, kaidah-kaidah yang ada padanya. Kemudian beriman kepada para malaikat Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan jumlahnya sangat banyak, bahkan ulama-ulama lebih banyak dari manusia. Kemudian juga pimpinan mereka, para malaikat itu tiga. Kemudian beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an, demikian juga yakni Injil, kemudian Taurat, demikian juga Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, Zabur, demikian juga suhuf, lembaran-lembaran yang sudah kita bahas. Demikian juga bahasa-bahasa yang digunakan di kitab-kitab tersebut. Dan insya Allah kita akan bahas pada kesempatan ini rukun iman yang keempat. Ya, disebutkan oleh beliau, kita ulang sedikit. Qala rahimahullah ta'ala. Ya, berkata beliau rahimahullah ta'ala. Wa arkanuhu sittatun. Setelah disebutkan al-martabatu tsaniyah, tingkatan yang kedua al-iman, yaitu iman. Tingkatan yang pertama apa? Islam. Tingkatan yang kedua adalah iman. Wa huwa bid'un wa sab'una syu'bah. Iman ini ada 70 sekian cabang. Fa'alaha qaul la ilaha illallah. Yang paling tinggi, paling tingginya adalah ucapan la ilaha illallah. Sudah kita sebutkan. Wa tanaha imatatul adza ani tariq. Dan paling rendahnya dari keimanan adalah menyingkirkan bahaya yang ada di jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, malu termasuk dari keimanan. Sudah kita bahas, dari sinilah kaidah Ahlussunnah wal Jamaah, iman itu adalah ucapan, demikian juga keyakinan, ucapan dengan lisan, keyakinan dengan hati, dan perbuatan dengan amalan. Dari hadis ini, dari lafaz tadi yang disebutkan. Kemudian wa arkanuhu sitatun, dan rukun-rukunnya ada 6. Yang pertama antumina billah, untuk engkau beriman pada Allah. Kemudian dari keimanan berikutnya adalah wa malaikatihi, beriman pada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa kutubihi, dan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keempat wa rusulihi, dan rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nanti yang berikutnya adalah takdir, kemudian hari akhir. Kita jelaskan di sini wa rusulihi, rusul. Rusul ini jamak dari rasul. Ya, wa rusulihi berarti rasul-rasulnya. Disebutkan tentang lafaz ya ar-rusul yang dia itu adalah jamak dari ar-rasul atau rasulun. Secara bahasa disebutkan di secara kitab Wasithiyah yang ditulis oleh Syekh Muhammad Khalil Harras Ramadhan tentang definisi rasul di halaman 38. Bisa ditulis yakni ketika disebutkan ucapan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di Aqidah Wasithiyah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda, segala puji milik Allah yang telah mengutus rasulnya dengan petunjuk. Kemudian disebutkan mengutus rasulnya, rasul itu apa? Ar-rasul bisa ditulis fil lughah secara bahasa huwa man bu'isa bi risalah, seseorang yang diutus dengan bawa risalah. Ya, seperti lafaz arsalahu bikada, aku utus dia dengan ini dan itu. Idza talaba ya tuliba ilaihi ta'diyatuh, apabila diminta kepada dia itu pelaksanaannya, wa tablighihi, dan menyampaikannya. Ya, wa tablighuhu. Jadi rasul itu adalah seseorang yang diutus untuk mengirim risalah, mengirim surat, ya itu rasul. Ini secara bahasa. Secara syariat, istilah syariat, wa fi lisani syar, secara lisannya syariat. Ya, definisi menurut syariat itu jadi perselisihan para ulama, tapi insya Allah ini adalah yang mendekati kebenaran. Insya Allah demikian. Beliau mengatakan, ini Syaikh Muhammad Khalil Harras, rasul itu adalah apa? Kalau secara bahasa tadi kan orang yang diutus untuk mengirim surat, mengirim risalah atau sesuatu, ya kan. Kalau secara syariat, istilah syariat, dia itu adalah insanun zakarun hurrun uhiya ilahi bisyar'in wa umira bitablighihi. Ini lafaz yang mulai dikritik para ulama ini, wa umira bitablighihi. Fa in uhiya ilahi wa lam yu'mar bitablig fa huwa nabiyyun. Faqulu rasul nabi wala aks. Faqad yakun nabiyan ghairu rasul. Beliau mengatakan Allah taala rasul itu adalah insan, manusia. Nah, jangan disebutkan keluar dari situ ini dan itu. Manusia, zakar, laki-laki. Jadi perselisihan juga. hurun merdeka. Uhya ilaihi bisyar, diwahyukan kepadanya syariat. Sampai sini insyaallah benar. Atau sebelumnya, yakni laki-laki kemudian manusia yang merdeka. Uhya ilaihi bisyar ini pun dipertanyakan. Ya, kita tulis aja apa adanya di sini, dan itu insyaallah yang biasa kita kenal. Jadi seseorang yang merdeka, laki-laki merdeka, diwahyukan kepadanya dengan syariat dan diperintahkan untuk menyampaikan. Apabila fa'in uhya ilaihi, apabila diwahyukan kepadanya, walam yu'mar bitablik, dan tidak diperintahkan untuk menyampaikan, fa'wa nabi, maka ini nabi. Ini yang bisa kita pelajari dulu. Jadi Rasul adalah manusia, laki-laki, merdeka, diwahyukan kepadanya syariat, diperintah untuk menyampaikan. Kan gitu. Kalau tidak diperintahkan untuk menyampaikan, berarti nabi. Nah, itu. Apabila diwahyukan kepadanya dan tidak diperintah untuk menyampaikan, maka dia itu nabi. Jadi menurut mereka perbedaan nabi dan rasul, ya menurut beliau juga ini, demikian juga sebutkan di tafsir Ibnu Katsir juga, ya kurang lebih seperti itu. Kalau dia itu, ya, diperintahkan untuk menyampaikan, namanya rasul. Kalau tidak diperintahkan untuk menyampaikan, namanya nabi. Ya itu. Faqulu rasul nabi, setiap rasul nabi. Ya benar, setiap rasul adalah nabi. Dan tidak kebalikannya. Maka, ya, kadang-kadang ada dia itu nabi tapi bukan rasul. Jadi setiap rasul itu nabi. Tidak setiap nabi itu rasul. Ya. Sekarang kita bicarakan secara lebih lengkap. Kalimat rasul itu adalah manusia, maka ini adalah benar. Lalu bagaimana dengan jin? Apakah di situ ada nabi ataukah ada rasul? Yang benar tidak ada. Ya, nabi ataupun rasul dari kalangan jin tidak ada. Sehingga dikatakan insan. Yang ada di kalangan jin yaitu apa? Mundirin. Disebutkan dalam surat Al-Ahqaf kan Allah menyebutkan walau ila qaumi mundirin. Ya, demikian. Ya, disebutkan di surat Al-Ahqaf Allah Subhanahu wa taala menyebutkan demikian. Ini disebutkan di sini. Disebutkan di surat Al-Qur'an, kemudian Allah menyebutkan ya tentang utusan yang Allah kirimkan kepada para jin. Ya, disebutkan di sini wa sarafna ilaika nafar minal jinni yastabi'una al-Qur'an falamma hadaru qalu ansitu falamma kunia walau ila qaumin mundirin. Wa sarafna ilaika nafar minal jin. Ketika kami tunjukkan kepada engkau sekelompok dari jin. Yastami'una al-Qur'an, mereka mendengar Al-Qur'an. Falamma hadaru qalu ansitu, ketika mereka menghadiri ya Nabi membaca Al-Qur'an itu, mereka mengatakan diamlah. Falamma qudiya, ketika selesai, walau ila qaumi mundirin, mereka berpaling ke kaumnya dalam bentuk mundirin, memberi peringatan. Surat Al-Ahqaf ayat ke 29. Dari sinilah diambil dalil para ulama bahwa di antara jin tidak ada nabi dan rasul. Yang ada hanyalah mundirin. Mundir ya, ini isim fa'il ya. Andara yundiru. Mundirun jamaknya di sini mundirun ya, ketika jer mundirin. Ya, orang-orang pemberi peringatan atau jin-jin pemberi peringatan. Paham? Jadi dari sini diambil dalil para ulama bahwa di kalangan jin tidak ada nabi, tidak ada rasul, hanyalah mundirun. Ya, jin-jin yang dia itu memberikan peringatan. Selesai, berarti yang benar ulama alam bahwa rasul hanya ada di kalangan manusia. Dzakarun juga menunjukkan apa? Bahwa dia itu adalah laki-laki. Maka di situ keluar apa? Perempuan. Ibnu Katsir pernah menyebutkan dalam tafsirnya di surat Yusuf ayat yang ke-109, alladzi alaihi ahlussunnah wal jamaah, yang ada padanya ahlussunnah wal jamaah, wa huwa alladzi naqalahu Syekh Abdul Hasan Ali bin Ismail Al-Asy'ari. Itu adalah yang menukilkannya Abdul Hasan Al-Asy'ari. Ya, sering kita sebutkan dari situlah ada pemikiran Asy'ariyah. Termasuk dari ulama ya, bahkan disebutkan beliau ini kemudian bertobat dari pemikiran Asy'ariyah. Beliau menyebutkan anau laisa fi nisa nabiyah, tidak ada dalam perempuan itu nabiyah, nabi enggak ada dari perempuan. Wa inna ma fihinna siddiqat, hanyalah di kalangan mereka itu siddiqat, perempuan-perempuan yang jujur. Sebagaimana Allah menyebutkan tentang paling mulia dari mereka, di antaranya itu Maryam bintu Imran. Allah menyebutkan, "Mal Masih ibn Maryam ila Rasul, tidaklah Masih bin Maryam ini Isa alaihi salam kecuali Rasul, qad khalat min qabli Rusul, telah lewat dari beliau itu para rasul. Wa ummu Siddiqah, dan ibunya adalah Siddiqah Maryam alaihi salam." Paham? Jadi tidak dikatakan nabiyah. Karena yakulani ta'am, keduanya makan makanan, Nabi Isa dan ibunya makan makanan, bukan sebagai sesuatu yang diibadai kan itu. Fa wasafaha fi asrafi maqamatiha bisiddiqah. Allah mensifati Maryam ini dengan paling mulianya kedudukan sebagai siddiqah, perempuan yang jujur. Kalau kanat nabiyah, kalau dia itu seorang nabi, ya perempuan sebagai nabi, la dzakara dzalika fi maqami tasyrif wal idham, niscaya Allah akan menyebutkan dia di kedudukan yang mulia dan pengagungan. Kalau ada derajat lebih tinggi bagi perempuan itu seorang nabi akan disebutkan. Ya, akan mungkin walaupun akan disebutkan ya dengan lafaz ya wa ummuhu umpamanya nabiyah kan itu. Tapi tidak, Allah menyebutkan wa ummu siddiqah. Ini menunjukkan apa? Paling tinggi derajat perempuan adalah siddiqah, sudah tidak ada dikatakan nabiyah. Ya, demikian. Fa ya siddiqah binasil Quran, maka Maryam ini adalah siddiqah, perempuan yang jujur, banyak jujurnya. Sebagaimana nas Al-Qur'an. Ya, demikian. Disebutkan ada juga sebagian ulama yang menyebutkan dia itu sebagai nabi. Ada nabi dari kalangan perempuan yaitu Ibnu Hazm rahimahullah. Ya, beliau menyebutkan seperti itu. Di Al-Fisal disebutkan dalam bukunya itu. Ya, demikian. Fa asbata aidan nubuwwah ba'dun nisa, menetapkan sebagian perempuan itu ada yang nabi. Ibnu Taimiyah belum menyebutkan ya tentang Ibnu Hazm ini wa Abu Muhammad, yakni Ibnu Hazm. Abu Muhammad itu Ibnu Hazm, maka surati ilmihi, bersama dengan ilmu yang banyak, Ibnu Hazm ilmunya banyak. Walaupun Imam Nawawi tidak menganggap menyelisih Ibnu Hazm pemain dalam masalah Ibnu Hazm menyelisih, nah tidak dianggap itu Ibnu Hazm. Ya, banyak penulis buku Al-Muhalla rahimahullah taala. Kalau kita mau bicara beliau ini kecerdasannya luar biasa. Padahal menuntut ilmunya itu adalah belakangan. Beliau sebagai seorang yang punya harta memang ya, bapaknya seorang menteri atau semisal itu. Ya. Ibnu Taimiyah mengatakan Ibnu Hazm ini, Abu Muhammad ini bersama dengan dia itu banyak ilmunya wa tabahuri seperti lautan ilmu wa ma ya'tihi minal fawaid adzimah, dia bisa membawakan faedah-faedah yang besar. Lalu minal akwal al-munkarah syadah, dia mempunyai ucapan-ucapan yang mungkar dan aneh, jeleneh. Ada kita dapat kan banyak. Seperti kaqaulihi inna Maryam nabiyah, ya, pendapat yang aneh bahwa Maryam itu sebagai seorang nabi perempuan. Demikian juga Asiyah, juga istrinya Fir'aun sebagai apa? Nabiyah juga. Selesai ya itu. Berarti tidak ada nabi dari kalangan perempuan. Kemudian berikutnya juga Hurun, merdeka, harus dia itu adalah orang yang merdeka bukan budak. Apa alasannya? Ada di antaranya bisa disebutkan di sini. Ya, kenapa nabi tidak seorang budak, harus hurun merdeka? Wa dzalika li asbab, karena ada beberapa sebab. Yang pertama bisa ditulis anarik wasfun naqs, budak itu sifat yang jelek. Ya, itu. Orang sifatnya budak jelek. Walaupun ada keutamaan. Seorang budak yang dia itu bertakwa pada Allah, demikian juga taat kepada majikan yang dapat dua pahala kan itu. Ini sifat yang kurang, bukan jelek ya, kurang itu aja. Sifat yang kurang, layalik bi maqami nubuwah, tidak pantas dengan kedudukan nabi. Asal ini kedua anak nabi yakunu da'yan. Nabi itu berdakwah ana lail wa nahar, siang malam berdakwah Nabi Nuh alaihi salam. Ya, rasul yang pertama di muka bumi. Ya. Qala rabbi inni da'utu qaumi laila wa nahara fala mizidhum du'a ila firara, kan itu siang dan malam. Wa raqiq la yatayassaru dzalik, budak tidak mungkin tidak mudah demikian itu, harus ikut tuannya suruh kerja dulu siang kerja. Kemudian yang ketiga ananas ya anafuna wa istankifuna min atba'i man itasawa bih, manusia itu menjelekkan ya dan merendahkan para pengikut budak. Ya, manusia itu menjelekkan para pengikut Buddha. Kamu ikut siapa? Ikut Buddha ya. Diremehkan kan itu. Wa yakuna lahum imaman wa qudwatan. Ya, bagaimana sebagai imam dan sebagai contoh kan itu. Ya itu, ini disebutkan sebagai ya, beberapa yang menjadi alasan. Kenapa tidak ada nabi yang dia itu budak. Kemudian juga disebutkan. Diwahyukan kepadanya syariat. Ini juga dikritik. Ya. Sebagian menyebutkan. Tidak disyaratkan rasul itu diwahyukan kepadanya syariat. Membawa syariat baru. Tidak. Ya, tidak disyaratkan membawa syariat baru. Karena Nabi Yusuf alaihissalam beliau mengikuti apa yang disebutkan oleh Nabi Ya'qub alaihissalam. Paham? Allah menyebutkan di ya di Al-Qur'an Al-Mu'min ayat ke-34, surat Al-Mu'min atau Ghafir ayat ke-34. Ini dalilnya. Bahwa tidak semua rasul itu membawa syariat baru. Walaqad ja'akum Yusuf min qabli bil bayyinat, telah datang kepada kalian Yusuf sebelumnya dengan bawa bukti-bukti. Famasiltum fi syakki mimma ja'akum bih. Terus-menerus kalian dalam keadaan keraguan dari apa yang datang dia itu dengannya kepada kalian. Hatta idza halaka, sampai ketika dia hancur ini meninggal, kultum, kalian mengatakan laib asallahu mimba'di rasula. Allah tidak mengutus setelahnya rasul. Allah tidak mengutus setelahnya rasul, menunjukkan Nabi Yunus, Nabi Yusuf alaihissalam itu adalah rasulan itu. Sisi pendalilannya ya, mana mimba di rasulah berarti Nabi Yusuf itu adalah seorang rasul. Padahal Nabi Yusuf tidak apa, tidak membawa syariat yang baru, boleh mengikuti apa? Mengikuti apa? Mengikuti apa yang datang padanya Nabi Ya'qub alaihissalam. Paham? Jadi lafaz bahwa rasul itu adalah diwahyukan kepadanya dengan syariat yang baru dikritik. Walaupun itu memang masyhur demikian, yang mudah dihafalan itu. Kemudian juga wa umira bitablighihi, ini juga dikritik. Diperintahkan untuk menyampaikan. Sedangkan Nabi tidak, ini dikritik. Kenapa? Kita saja sebagai seorang ya muslim yang dia itu sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk menyampaikan ya dalil ya. Balighu anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun satu ayatan itu. Demikian juga untuk kita amar ma'ruf nahi mungkar ya, bahkan itu kekhususan di antara kemuliaan ya, di antara kemuliaan umat ini yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Wal amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Ya kan demikian. Jadi lafaz bahwa rasul itu diperintahkan untuk menyampaikan sedangkan nabi tidak, ini juga perlu dikritik. Ya itu. Lalu apa bedanya nabi dan rasul? Kalau yang biasa kita pahami kan tadi yang tadi disebutkan bahwa nabi membawa syariat yang mengikuti syariat sebelumnya, tidak diperintahkan untuk menyampaikan. Rasul membawa syariat yang baru, diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya. Walaupun tadi kita sudah sebutkan kritikan dan kritikannya benar. Maka sekalian oleh menurut saya kesimpulannya Allah Ta'ala. Ya demikian. Jadi suatu definisi itu harus benar. Harus lengkap, benar. Jami' manik namanya. Meliputi semua yang masuk di unsurnya. Manik ini keluar dari situ apa-apa yang tidak masuk. Disebutkan oleh menurut saya Allah Ta'ala di bukunya An-Nubuwat. Kesimpulannya anna rasul huwa alladhi yunabi'uhu lahu bin naba'in. Ya bisa ditulis, ini sulit dipahami memang, tapi kita sebutkan. Rasul itu adalah seseorang yang Allah kabarkan kepada dia suatu kabar, naba' kabar. Wa nabi umma amba'ahu lahu bihi. Dan dia menyampaikan apa yang Allah kabarkan kepada dia. Ma irsalihi ila man khalafa amrullah. Bersama dengan Allah utus dia kepada orang yang menyelisih perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi rasul itu adalah seseorang yang Allah kabari dia dengan suatu kabar dan dia menyampaikan kepada orang lain bersama dengan Allah mengutusnya kepada orang yang menyelisih perintah Allah. Jadi rasul itu diutus kepada orang-orang yang menyelisih perintah Allah. Maka ini insya Allah definisi yang lebih tepat. Dia mendapatkan kabar dari Allah dan dia sampaikan kepada orang lain dan dia diutus kepada orang-orang yang menyelisih perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang baru nabi, amma idza kana ya'malu bi syari'ati man qablahu, adapun apabila mengikuti ya, dia beramal dengan syariat sebelumnya, dia beramal dengan syariat sebelumnya. Walam yursal ila ahad, ya, ini lafaz yang penting ini. Walam yursal ila ahad. Dan tidak diutus ya, bukan disampaikan ya. Dan tidak diutus kepada suatu kaum, kepada seorang pun bahwa nabi, la rasul. Maka dia itu nabi bukan rasul. Ya itu. Ini perbedaannya bahwa rasul itu diutus kepada orang yang menyelisih perintah Allah. Ya, kepada orang menyelisih perintah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Nabi tidak diutus kepada orang-orang yang menyelisih perintah Allah Subhanahu wa taala. Atau walam yursal ila ahad, tidak diutus kepada seorang pun. Tapi dia wajib menyampaikan juga. Ya, demikian. Ulalam. Ya, selesai di sini definisi ya Rasul. Demikian juga Nabi. Jadi setiap Rasul itu adalah Nabi. Dan tidak setiap Nabi itu Rasul. Kemudian jumlah Nabi dan Rasul diperselisihkan. Dalil yang paling kuat. Yang paling kuat nih. Karena sebagian mensahihkan. Ibnu Katsir sendiri menyebutkan di tafsirnya. Terjadi perselisihan para ulama tentang jumlah para Nabi dan Rasul ini. Ya, beliau menyebutkan tafsir Ibnu Katsir surat An-Nisa ayat ke-165. Halaman 524. Ini jilid yang kedua. Beliau mengatakan Allah Ta'ala, waqad ikhtalafa fi iddatil anbiya wal mursalin. Terjadi perselisihan tentang jumlah para nabi dan para rasul. Wal masyhur dan paling terkenal fi dzalika, yang demikian itu hadis Abi Dzar, hadis Abu Dzar atau yang panjang. Dikritik para ulama, Ibnu Jauzi beliau mengatakan ya, dhaif. Kemudian juga Abu Sarah mengatakan di situ ada rawi kadzab dan sebagainya. Tapi para ulama berpegang dengan pendapat ini. Ini yang biasa kita sering sebutkan. Hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu. Disebutkan bahwa beliau bertanya, ya qultu ya Rasulullah wa Rasulullah. Kam ar-rasul? Ya di situ ada rawi Ibrahim bin Hisham. Ya itu. Dikritik oleh para ulama. Saya mengatakan kadzab dan demikian juga yang lainnya. Jadi disebutkan di sini ditanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berapa para nabi? Ya, kam al-anbiya, berapa nabi? Mi'ah alf wa arba'ah. Ya. Wa arba'u mi'ah, ya, wa arba'ah wa isrun, wa arba'atu wa isruna alfan. Yani 100.000 ditambah 24, 124.000. Ini jumlah para nabi. Ya itu. Adapun jumlah para rasul adalah ya Rasulullah kam ar-rasul minhum, berapa rasul dari mereka? Salah sami'ah wa salah asyar zaman kafir, yaitu 300 ya 13, jumlah yang banyak. Nah itu Nabi mantan demikian. Tapi oleh alam yang sahih sebagaimana oleh Syekh Mukbil di sini di Sahih Musnad hadis Abu Umamah ya Sudai bin Ajlan radhiyallahu anhu, ini yang jadi patokan kita insyaallah. Ada hadis yang sahih ini yang dicari oleh para ulama demikian juga menuntut ilmu, disebutkan jumlah rasul saja. Adapun nabi tadi ya sekitar 100.000 lebih tadi. Tapi diperselisihkan hadisnya. Adapun jumlah rasul malah insyaallah adalah benar hadisnya sahih sebagaimana yang saya mobil di sini di Sahih Musnad halaman 406 jilid yang pertama. Riwayat Imam At-Tabrani radhiyallahu dari sahabat Abu Umamah Sudai bin Ajlan radhiyallahu anhu. Ana rajulan qala, sehingga seorang laki-laki bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, anabiyan kana Adam, apakah nabi? Nabi Adam itu." Qala nam, iya. Qala kam kana bainu baina Nuh? Berapa? Ya jarak antara dia dengan Nabi Nuh. Qala asyarah qurun, 10 qurun. Ya satu qurun sekitar 100 tahun sekitar itu. 1000 tahun mungkin. Qala kam kana bainu Nuh wa Ibrahim? Berapa jarak antara Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim? Qala asyarah qurun, 10 qurun juga. Sahih ini hadisnya ya. Ya, beliau termasuk ulama yang sangat ketat dalam menilai hadis. Qala ya Rasulullah, kemudian berkata, "Wahai Rasulullah, kam kanat ar-rusul?" Berapa jumlah rasul? Salasa mi'ah wa salasa asyar. Berapa ini? 313. Sahih ini. Itu. Ada hadisun sahih ala syarti Muslim. Itu. Jadi jumlah rasul sahih yaitu berapa? 313. Ya, 313 sahih. Adapun nabi ya sekitar 100.000 lebih. Walaupun dibicarakan. Ya, ini selesai jumlah para nabi, para rasul. Nama-namanya bisa kita dapatkan ya di Al-Qur'an. Seperti dalam ayat ini sendiri Allah menyebutkan inna auhayna ilaika kama auhayna ila nuh wa nabiyina min ba'dih, Nabi Nuh disebutkan, wa auhayna ila Ibrahim, Nabi Ibrahim, Ismail, wa Ishaq, wa Yaqub, wal asbat. Asbat keturunan. Asbat itu keturunan-keturunan, cucu-cucunya. Wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman. Eh, nabi-nabi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an ini. Wa ataina Dawuda Zabura, kami berikan Nabi Daud Zabur. Ini dimasukkan juga di kitab-kitab Ya, warusulan qad qassasnahum 'alaik wa rusulan ya, warusulan qad qassasnahum 'alaika min qabl wa rusulan lam naqsusu 'alaik, masyaallah. Dan para rasul kami kisahkan ya, mereka ini kepada engkau ya Muhammad sebelumnya, dan para rasul yang tidak kami kisahkan mereka kepadamu. Dari sini sebagian ulama berpendapat tidak masalah seorang itu tidak dikenal. Para ulama menyebutkan di sini, dan rasul yang kami kisahkan kepada engkau, dan ada rasul yang tidak kami kisahkan kepada engkau ya Muhammad. Walaupun kita tidak tahu namanya, mereka rasul. Pendudukan yang mulia. Satu rasul, satu nabi paling lebih bagus dari semua wali-wali Allah. Satu nabi itu. Jadi tidak masalah seorang tidak dicatat oleh sejarah, tidak pernah dikenal, tidak jadi presiden, tidak jadi pemimpin, tidak masalah. Tidak ada orang yang memperhatikan dia, tapi dia seorang rasul, seorang wali, kasih Allah SWT, tidak peduli. Ya, jadi tidak masalah kita tidak ada yang mengenal seorang pun, tidak masalah. Apa hubungannya? Ya, apa masalahnya kalau kemudian tidak ada seorang pun yang mengenal? Sini Allah menyebutkan, dan mereka ada yang kami sebutkan kisahnya, dan ada yang tidak kami sebutkan kisahnya. Tapi rasul. Melebihi semua wali-wali yang Syekh Abdul Qadir Jailani menurut mereka umpamanya, atau Habib ini dan itu, terkenal ini dan itu, ya. Jadi tidak masalah seorang tidak dikenal oleh seorang pun, tapi ia dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dari ayat ini saja, ya, di surat ini itu berapa nama, ya, nabi-nabi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, selesai. Ini jumlah para nabi dan para rasul tadi. Kemudian juga ada beberapa ya nabi yang disebutkan dalam hadis seperti Daniel, sanadnya sahih karena di situ ada nama-nama juga yang lain seperti Samuel, dibicarakan tapi para ulama. Ya, demikian juga ya di situ ya ada juga yang di itu ketika disebutkan malam Lailatul Qadar lebih dari 1000 bulan, ya. Di situ ada seorang nabi yang tidak ada pengikutnya, berjihad membunuh ribuan orang kafir. Ya, demikian. Samson dan sebagainya menyebutkan. Ya. Tapi yang sahih dari nama-nama yang tidak biasa kita dengar itu disebutkan di antaranya di Fathul Majid itu kisah pernah kita sebutkan ketika dibahas oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di Kitab Tauhid, kemudian disyarah oleh Syekh Abdul Rahman Hasan di Fathul Majid tentang gulu dengan orang-orang saleh itu sebab ya terjerumus seorang dalam ya kesyirikan. Disebutkan di sini di halaman 438. Kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika dia mendapatkan kabar ya di suatu negeri yang berhasil dikalahkan oleh kaum muslimin. Disebutkan di bab Maja'a Anal Gulu. Apa yang datang sungguhnya berlebih-lebihan fi kuburi solihin, di kuburan orang-orang soleh. Ya, yasiru ha'usanan, menjadikannya menjadi berhala. Tu'bat min dunilah, diibadai selain Allah Subhanahu Wa Taala. Disebutkan dengan sanad insyaAllah sahih. Maka'al Ma'ruf bin Suwaid di Fathul Majid disebutkan. Berkata Ma'ruf bin Suwaid, solaitu ma'a Umar bin Khattab. Aku solat bersama dengan Umar bin Khattab di jalan yang ada di Mekah. Salat subuh. Ya. Kemudian disebutkan ya, secara ringkas ya, disebutkan di Maghazi bin Ishaq. Ya. Ada sana disebutkan di sini dengan sanadnya dan insyaallah adalah sahih. Ada sana Abu Aliyah menyampaikan kepada kami Abu Aliyah, qala, beliau mengatakan, lama fatahna Tustur, ketika kami berhasil mengalahkan negeri Tustur. Ini di Rusia sekarang, daerah Faris. Kami dapati fi baitul mal, di baitul mal Hurmuzan ada sariran, sariran ini tempat tidur. Ali rajulun mait, di atas tempat tidur itu ada seorang yang sudah meninggal. Di kepalanya ada mushaf. Kami ambil mushaf itu, kami bawa kepada Umar. Kemudian Umar pun ya memanggil Ka'ab al-Ahbar. Masuk Islam dulu seorang Yahudi. Kemudian dirubah menjadi bahasa Arab. Dan dia adalah orang ya yang bisa membaca awala rajul qara'ahu minal arab, yang membacanya dalam bahasa Arab. Ya. Maka dibaca seperti apa yang dibaca Al-Qur'an. Maka berkata kepada Abu Aliyah, "Apa itu?" yaitu tentang isinya tentang siroh-siroh perjalanan hidup, perkara-perkara kalian, ya, demikian juga ucapan-ucapan kalian dan perkara yang akan datang. Fama sunatum birojul, apa yang kalian lakukan dengan orang tersebut? Ini ada orang mati tidak berubah jasadnya, ini surah Nabi Daniel disebutkan di atas kasur itu. Apa yang mereka lakukan orang-orang ya dekat Persia itu? Qala hafarnalahu, ya disebutkan akhirnya orang ini apa? Dikuburkan. Kami menggali ya kuburan di siang hari sebanyak 13 kuburan. Yang berbeda-beda, ketika malam hari kami kuburkan dia. Tidak ada seorang pun yang tahu di mana tempatnya. Supaya apa? Supaya tidak dikenal. Karena takutnya nanti kalau diketahui didatangi. Kan seperti sekarang kuburan wali-wali datangi, kadang dimintai, ya demikian. Ya, li'uninu'am mihi, kami buat supaya mereka itu buta, tidak bisa mengetahui sehingga tidak digali. Ya itu. Apa yang mereka lakukan dengan orang tersebut dikatakan kana tisama idza hubisat anhum, langit kalau tidak turun hujan, ya, barazu bisarihi, mereka orang-orang situ mengeluarkan tempat tidur itu. Ya, digunakan untuk apa? Digunakan untuk tawasul. Fayum tirun, maka turunlah hujan. Fakultu ma kuntum tadununa rajul, apa yang kalian anggap tentang orang ini? Qala rajulun yuqalu lahu, seorang diberi nama dengan Daniel. Nah, itu namanya Daniel. Sehingga sebagian kita dapati seorang muslim banyak kan memberi nama anaknya Daniel karena dia adalah seorang nabi. Ya itu seorang nabi Daniel. Biasanya kan orang-orang Nasrani yang biasa memberi nama itu, tapi termasuk nabi insyaallah. Sejak kapan kalian mendapatinya? Ya, mundu salasamiyah sanah, 300 tahun yang lalu sudah mati. Tapi jasadnya tidak dimakan oleh ya oleh suatu pun. Ya ini, akhirnya dikuburkan. Ya ini, soal ini yang sahih ya dari nama-nama nabi selain dari yang disebutkan dalam Al-Qur'an demikian juga hadis. Disebutkan juga kalau kita belajar di bahasa Arab itu di Mamnu' min ash-Shorf, pembahasan yang tidak boleh tanwin, itu ada nama-nama nabi. Semua nabi itu bukan orang Arab. Ya, di situ ada ilah ya sebab tidak boleh tanwin di antaranya ujumah. Bukan bahasa Arab. Semua nabi bukan Arab. Kecuali Nabi Muhammad SAW juga disebutkan soleh. Ya demikian. Lalu bagaimana Nuh, kemudian juga Syish dan sebagainya. Disebutkan karena dia itu adalah takhfif, khufif, ringan. Sehingga dia boleh ditanwin. Tapi asalnya, ya semua nabi itu adalah bukan Arab. Kecuali Nabi SAW, Nabi Muhammad. Ya sebagaimana bapak mereka yaitu Nabi Ibrahim. Ya Nabi Ibrahim punya dua keturunan, Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Ya, Nabi Ishak dari situlah nabi-nabi, sehingga dikatakan Nabi Ibrahim itu Abul Anbiya, ya, bapaknya para nabi, Abun Rahim, bapak yang Rahim, ya, ini yang pengasih. Semua nabi dari keturunan Nabi Ishak. Ya, Ishak punya anak Nabi Yakub. Ya, dari Nabi Yakub itulah Bani Israel, karena nama lain Nabi Yakub ini yakni Israelan itu. Bani Israel yakni keturunan Nabi Yakub. Karena Yakub itu adalah Nabi Israel. Di situ Nabi Yusuf, demikian juga setelahnya Nabi Musa, demikian juga Daud, Sulaiman dan sebagainya. Kecuali Nabi Muhammad, Nabi Muhammad dari keturunan Nabi Ismail, yaitu. Ya, mereka menyebutkan demikian. Dan di situ ada lagi nama-nama yang lain ya dari para nabi baik yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, demikian juga dalam hadis. Demikian juga Allah mengkhususkan Nabi Ibrahim, ya karena dari para nabi dan para rasul, jadi kalau kita ya, lebih khususkan semua nabi, ya semua rasul adalah nabi. Berarti jumlah rasul lebih sedikit. Tadi kita sebutkan dalam hadis yang sahih 300 sekian, 313. Dari rasul ini, ya ada ulul azmi, yaitu 5. Azmi itu punya keinginan kuat, ya, ya ini melaksanakan dengan bersungguh-sungguh, dengan kuat. Dari situ disebutkan yaitu Nabi, mulai Nabi Nuh, kemudian Nabi paling mulia Nabi Muhammad SAW, kemudian Nabi Ibrahim, ya alaihissalam, kemudian di bawahnya ada Nabi Musa alaihissalam, paham? Jadi bisa ditulis paling mulia Nabi Muhammad, kemudian Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa alaihissalam. Kemudian berselisih para ulama apakah Nabi Isa atau Nabi Nuh alaihissalam. 5 ini katakan ulul azmi. Ya dalam Al-Quran juga disebutkan, ya. Dari situ, dari 5 ini, kemudian di situ ada 2 kekasih Allah Subhanahu wa taala, yaitu siapa? Nabi Muhammad, demikian juga Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya Allah sebutkan di Al-Qur'an. Di surat An-Nisa ayat ke 125. Ya, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, laisa bi amanikum wala amani ahli alkitab. Ya. Wa qala maulai wa man asanu dina mimman aslama wajhahu lillah wa muhsinun wattaba millata ibrahim hanifa. Dan mengikuti agama Nabi Ibrahim hanifa, yakni yang menuju kepada ketauhidan dan menjauhi kesyirikan. Wa taqadda Allah Ibrahim khalila. Dan Allah mengambil Nabi Ibrahim sebagai khalilan, sebagai kasih. Di samping Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan dari Syekh Asadi wa ta'ala. Wa taqadda Ibrahim khalila wal khullah. Khullah itu kekasih. A'la anwa'il mahabbah. Paling tingginya tingkatan kecintaan. Allah menjadikan Nabi Ibrahim ya sebagai khalil, kekasih. Kekasih itu paling tinggi tingkatan kecintaan. Oleh karena itu Allah mencoba Nabi Ibrahim ketika beliau ada kecintaan kepada anaknya Ismail. Demikian disebutkan. Untuk menyembelih. Agar apa? Agar cintanya itu kepada Allah murni. Wadil martabah hasolat lil khalilaini. Martabat ini didapatkan untuk dua kasih Allah Subhanahu wa taala. Yaitu Muhammad dan Ibrahim alaihi salam. Nah, itu Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya, masih banyak di sini penyebutannya, ya. Jadi demikian dari para nabi, yaitu satu orang saja lebih bagus dari semua wali, kemudian di atas yang para rasul, ya, kemudian ulul azmi, kemudian khalil, kekasih, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, demikian. Kemudian oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala beliau menyebutkan ini, kita baca sedikit di Usulul Salasah, secara Usulul Salasah. Beliau menyebutkan rasul, ya tadi beliau menyebutkan definisinya adalah ya diutus untuk menyampaikan sesuatu. Yaitu man uhya ilaihi, seorang yang diwahyukan kepadanya minal basyar, dari manusia, bi syar'in, dengan syariat, wa umira bitablighi, diperintahkan untuk menyampaikannya. Ya, itu. Kemudian rasul yang pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam. Allah menyebutkan inna ukhaina ilaika kama ukhaina ila Nuh wa nabiyyin min ba'di. Sungguhnya kami wahyukan kepada engkau Muhammad sebagaimana kami wahyukan kepada Nuh dan para nabi setelahnya. Tuhan yang tinggi itu para nabi. Allah sebutkan di Al-Qur'an itu, ya, ma'al ladina anama Allah alaihi minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Ya, Allah sebutkan itu bersama dengan orang-orang yang Allah berikan kenikmatan kepada mereka, yaitu para nabi paling tinggi. Ya. Kemudian orang-orang siddiqin, orang jujur. Kemudian orang mati syahid, kemudian orang soleh. Ya, fa hasuna ulaika rafiqo. Ini kedudukan orang mulia. Para nabi sendiri tadi disebutkan paling tingginya, setelahnya adalah para rasul. Setelahnya lagi ulul azmi, setelahnya lagi ini khalilullah. Khalilani, dua kasih itu. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga dalilnya bahwa Nabi Nuh itu adalah rasul pertama kali. Adapun di jin tidak ada, kan tadi sudah kita sebutkan. Dalam Sahih Bukhari dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, hadis Safa'ah. Ya, mereka waktu itu di padang mahsyar mendatangi Nabi Adam. Kemudian Nabi Adam mengatakan, "Utu Nuhan, datangilah oleh kalian Nuh awalu rasulin, pertama kali rasul ba'atsahullah." Ya, Allah utus dia. Nah, ini dalil Nabi Nuh adalah rasul yang pertama kali diutus. Rasul paling pertama kali siapa itu? Nabi Nuh. Jawabannya ini dalilnya alaihissalam. 950 tahun. Fala bisa fihim alfasanatin la khamsina ama, tinggal bersama dengan kaumnya 1000 kurang 50. Ya, ini 950 tahun umur ya Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian juga ya disebutkan oleh beliau oleh Syaikh Utsaimin rahimahullah taala, walam tahlu ummah, tidak kosong satu umat itu dari rasul. Ya, terus menerus Allah utus di situ para rasul. Kemudian juga wa rasul basyar, para rasul itu manusia biasa. Tidak berhak untuk diibadahi. Tidak punya kekhususan rububiyah dan uluhiyah. Ini perlu diingat. Ya, para rasul ini tidak sampai derajat untuk diibadahi, untuk disembah. Sebagaimana orang-orang Nasrani menyembah Nabi Isa alaihissalam, dengan ungkapan-ungkapan mereka, ulama bagaimana ya Tuhan tiga dan sebagainya. Trinitas. Ini kita bicara tentang akidah kan. Kemudian juga wa tulhikum khawais basyariyah, mendapati tulhikuhum, mereka ini manusia ya, minal marad, mendapati juga sakit, kematian, hajat pada makanan dan minuman dan sebagainya. Ya itu. Kemudian juga sebutkan ya, disebutkan di halaman 87 ini oleh Syaikh Utsaimin, al-iman bir rusul yataḍamman arba umur. Beriman pada rasul mengandung 4 perkara. Ya, bisa ditulis. Beriman pada rasul mengandung 4 perkara. Yang pertama, al-awwal al-iman bi anna risalatahum haqqun min Allah. Keimanan bahwa risalah mereka ini datang dari Allah. Benar datang dari Allah. Ya. Kemudian yang kedua, kita ringkas saja, asani al-iman biman alimna ismahu. Kita beriman kepada apa yang kita ketahui namanya. Nah itu, kita ketahui namanya kan itu. Tadi sebagian sudah kita sebutkan itu. Syis bagaimana? Ya, jadi perselisihan Nabi Syis. Kemudian yang ketiga, tasdik ma sahha anhum min akhbarihim. Membenarkan apa yang benar dari kabar mereka. Nah itu. Kalau kita enggak tahu seperti kabar Bani Israel itu, akhbar Israiliyat, kita enggak membenarkan, enggak mendustakan. Ya, sebagian dalam hadis Abdul bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Wala tusaddiqu wala tukadzibu. Jangan kalian dustakan, jangan kalian benarkan. Ya. Kemudian di situ ada beberapa buah hasil dari beriman kepada para rasul. Lil iman bi rusul samarat jalilah. Beriman kepada rasul itu ada buah yang banyak. Ya, ada beberapa buah hasil manfaat. Yang pertama, al-ula, ini manfaat beriman kepada rasul, al-imu bi rahmatillah. Pengetahuan tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala, wa inayatihi, perhatian Allah kepada makhluk-makhluknya. Kemudian asaniya syukruhu ta'ala, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Asalis mahabbatur rusul, mencintai para rasul dan mengagungkan mereka, memuji mereka. Ya itu. Demikian juga apa? Mengikuti mereka, ya itu, mengikuti apa yang dilaksanakan oleh, ya itu, ya jadi mengagungkan mereka, demikian juga memuliakan mereka para rasul. Tadi disebutkan juga ya, mengandung 4 perkara beriman pada para rasul itu, mengandung 4 perkara itu, yang keempat itu adalah apa, ar-rabi tadi kurang ya, al-amal bi syariati man ursila ilaina minhum, beramal terhadap syariat rasul yang diutus pada kita. Jadi kita mengamalkan syariat Nabi Muhammad SAW. Nah itu. Ini berkaitan kepada apa? Beriman kepada para rasul. Dan masih ada pembahasan-pembahasan ya tentang masalah ini, tapi insyaallah kita cukupkan, seperti nama para nabi. Ya, nama-nama para nabi dapatkan di Al-Qur'an, demikian juga hadis-hadis Nabi SAW. Para rasul sendiri jumlahnya tadi ya 313 ya, sekitar itu. Ya Allah alam, insyaallah demikian kita baca qawaidul fiqhiyah.